Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kedua, tentang majaz. Insyaallah pada pertemuan kali ini usul fikih ke-12 kita akan mempelajari tentang majaz. Setelah kemarin kita mempelajari tentang hakikat. Setelah kita ketahui hakikat terbagi menjadi 3 macam, yaitu lughawiyah, syar'iyah, dan urfiyah. Itu wajib dihafal. Sebelumnya, hakikat itu maknanya adalah al-lafzul musta'malu fi ma wudi'alah. Lafzul musta'malu fi ma wudi'alah. Kalau hakikat lughawiyah, berarti al-lafzul musta'malu fi ma wudi'alahu fil lughah. Syar'iyah, اللفظ المستعمل في ما وضع له في الشرع. والعرف هي المستعمل في ما وضع له في العرف. Baik. Kita langsung ke kedua. Majaz. Makna majazi atau kiasan. Berarti majaz memang seolah-olah kiasan ya. Baik. Al-majaz itu adalah al-lafzul mustamal fi ghairi ma wudi'a lahu. Jadi bedanya tipis, bedanya dari segi lafal itu al-lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Paham kan? Al-lafzul musta'mal itu lafal yang digunakan tentu fi ghairi ma wudi'a lahu. Jadi selain yang makna yang diletakkan baginya, bukan makna sesungguhnya, bukan. Bukan makna asalnya dalam syariat, bukan makna asalnya dalam lughah, bukan makna asalnya dalam urf, tapi dia seperti ada kiasan di dalamnya. Ya. Majaz adalah lafal yang digunakan selain makna yang diletakkan baginya, makna sesungguhnya baik dalam huruf, baik dalam lughah, baik dalam syarak. Ya. Contohnya adalah kata asad atau singa yang digunakan untuk menyebut seorang laki-laki yang amat pemberani. Ya. Misalnya ada orang yang dijuluki sebagai sayur katuk misalnya. Dengan artian kamu hanya ya. Ya, atau misalnya jangan ada kompor di antara kita. Itu hakikat atau majaz? Kalau misalnya hakikat berarti, kalau dipahami hakikat berarti misalnya Bakhtiar, jangan sampai ada kompor di antara kita. Berarti Anda melarang jangan sampai ada yang naruh kompor di tengah-tengah sini. Ternyata termos yang ada. Itu maksud Anda di sini kompor majal. Yaitu nggak ada sesuatu yang claiming membuat Antum dan Anda itu saling berseteru. Yang nggak ada provokasi dan kita. Itu majal. Jadi majal itu seperti kiasan. Antara dia menggunakan lafal yang digunakan dalam bahasa, namun dengan makna yang tidak pada asalnya dalam bahasa maupun dalam huruf maupun dalam syariat. Ya. Asad singa yang digunakan untuk menyebut seseorang laki-laki yang pemberani. Baik, untuk perincian definisi, al-majaz itu pada al-musta'mal, lafal yang digunakan, berarti tidak termasuk dari lafal yang digunakan oleh lafal yang tidak digunakan lagi. Lafal muhmal. Jadi lafal-lafal yang tidak digunakan itu tidak bisa dimaknai hakikat atau majaz. Lafal yang tidak digunakan, ini kita langsung mengatakan di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab misalnya, ada lafal conversation. Conversation. Dalam bahasa Arab, bagi orang Arab, itu masuk ke hayat atau majaz conversation. Tidak masuk ke mana-mana. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakannya. Enggak. Itu bahasa mana? Bahasa luar. Bahasa Inggris. Paham enggak? Jadi lafal yang digunakan di sini maksudnya digunakan dalam bahasa. Ya enggak? Kita orang Indonesia nih. Kemudian misalnya Bastir bilang kita kan orang Indonesia dan pakai bahasa Indonesia resmi gitu. Bastir bilang inyong misalnya. Gak ada yang ngerti misalnya, gak ada yang ngerti. Inyong ya, inyong ya. Lah apa artinya? Atau kalau enggak dia pakai si gitu ya. Inyong kafe. Ya. Hal-hal semacam seperti itu dalam bahasa Indonesia itu tidak termasuk lafal yang digunakan. Berarti bagi kita orang Indonesia ini itu bukan hakikat, bukan majaz. Itu ibarat enggak ada dalam bahasa Indonesia. Gitu. Tapi bagi bahasa. Itu. Bagi bahasa Indonesia. Iya. Nah, berarti al-lafzu al-mustamal, lafal yang digunakannya di mana? Jadi di Arab, di sini kan kita konteksnya dalam bahasa Arab, itu di raja Arab. Lalu ketika antum bilang dengan ai, nah ai di sini apa ai? Saya kan kalau bahasa Inggris. Nah, antum bilang ai di sini maksudnya apa? Oh, ai saya, ai di sini maksudnya ai dalam bahasa Inggris, bukan ai dalam bahasa Arab. Ai dalam bahasa Arab ada. Itu apakah? Atau ya itu ada artinya. Tapi yang dibilang ai, ai itu saya. Nah, berarti lafal yang antum gunakan itu bukan lafal yang digunakan dalam bahasa Arab. Berarti nggak masuk hakikat dalam bahasa Arab, nggak masuk majaz dalam Arab. Paham nggak? Nah, gampang. Jadi semua yang selain lafal yang digunakan, karena nggak digunakan udah habis zamannya, nggak pernah lagi digunakan. Atau memang lafal tersebut untuk daerah lain yang bukan untuk orang Arab. Maka itu bukan mustakmal, ya? Kayak mustakmal gitu. Lafal yang digunakan. Tetapi pemaknaan untuk lafal yang digunakan ini bukan pemaknaan yang semestinya pada dasarnya dalam bahasa syariah atau pemahaman asal, itu pemaknaan kiasan, pengkiasan. Selain makna yang diletakkan baginya itu, selain makna yang sesungguhnya, berarti bukan makna yang sesungguhnya, maka tidak termasuk makna yang sesungguhnya secara hakiki. Jadi udah paham? Misalnya seseorang, ya, anu bilang, antum nih, ada laki-laki besar, atau enggak usah besar lah. Ada laki-laki ya. Jalan ya. Jalan. Kemudian dia bilang. Lihat tuh ada mama tuh. Kita bilang gitu. Ada mama tuh jalan. Laki-laki padahal. Nah sekarang mama hakikat. Ya ibu-ibu mama gitu. You know. Tapi ternyata yang kita lihat bukan mama pada sesungguhnya gitu. Dan ternyata dari ciri fisiknya nggak mungkin dia mama sedang mentalbis dirinya jadi laki-laki, nggak mungkin. Ternyata yang diberang, makanya dari mama. Makanya ini majaz bukan? Majaz. Hakikat bukan mama dalam Indonesia, hakikat apa? Ada hakikatnya nggak? Ada hakikat. Berarti lafal mustamal secara real bukti secara wasmi tidak. Tapi kiasan ini seperti karena banyak di mukosip. Baik. Sudah paham itu, sekarang kita lanjutkan. Tidak boleh dibawa kepada makna majaz. Ya. Ingat. Dibawa kepada makna 6. Kecuali jika ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Jadi kaidah dasarnya asal dari pemaknaan suatu lafal atau hal itu hakikat. Ya, kita ingat mentakwil dan menganggap sesuatu itu bersifat majazi, nggak boleh. Itu bukan kaidah asal, tapi kaidah asal atau dasarnya adalah kita memahami sesuatu sebagai hakikatnya, sebagaimana hakikat dia. Ini kita asalnya adalah kita memaknai majaz itu repot kita ingin kalam orang. Tidak, saya sedang memegang piring, oh kasih piring apa yang tak ilang ini. Ini jangan ukur. Saya sedang memelintir kumis, kumis bapak, kayak majaz. Jangan-jangan bapak-bapak berkumis. Kalau memelintir kumis, udah makna hakikatnya aja. Ya kan? Kemudian, Allah itu dari dia bukan hakikatnya tapi majaz, majaz maka kebesaran Allah ini salah menafikan ada ini penting ini berkait majaz dan hakikat ini berkaitan nanti dengan ya dengan mu'tazilah dengan syair memang benar lihat itu dalam bahasa Arab memang benar ada pemahaman atau pemaknaan bukan pemaknaan kekuasaan ya itu. Tetapi dalam ayat-ayat Allah itu Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan itu kekuasaan. Melainkan tangan pada hakikatnya. Tangan pada hakikatnya. Jadi makna hakikat dari tangan adalah apa? Apa? Makna hakikat dari yad itu tangan sudah jelas. Tapi makna majazi dari yad itu kekuasaan. Jadi kita enggak usah mentakwil dengan majaz kalau misalnya sudah sebuah lafal seperti yat itu tidak boleh dibawa kepada makna majaz kecuali jika ditunjukkan oleh dalil yang sahih yang menghalangi makna itu apa namanya wajib diketahui yang mana dengan adanya dalil yang sahih itu kita maknai sebagai makna yang hakiki ya. Oke, okay, kalau misalkan masa ini, baik-baiknya, semua lafal ya Allah itu tidak boleh dibawa ke mana majazi seperti kekuasaan, kecuali jika ditunjukkan oleh adanya dalil yang valid sahih yang menghalangi makna tangan, mungkin harus dengan makna kekuasaan itu harus. Kemudian apa kata Syairah dan kelompok-kelompok lainnya? Kaidah kalian harus. Kaidah kalian itu seperti ini. Benar, kami juga kaidah kami seperti ini. Kami punya dalil yang sahih yang menghalangi makna sesungguhnya dari yang bukan maknanya adalah bukan bukan tangan, melainkan kekuasaan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Allah tidak mungkin mirip dengan manusia atau makhluk. Dan mereka begitu. Jadi ketika Allah menetapkan adanya sifat yad, tangan, mereka langsung mengatakan, oh enggak, Allah enggak seperti manusia. Karena manusia punya tangan juga. Nah, Allah, enggak mungkin Allah punya tangan, manusia punya tangan, berarti Allah punya tangan juga. Enggak. Berarti sama dong Allah dengan manusia itu. Paham enggak di sini? Berarti Allah membutuhkan tempat. Sebagaimana manusia juga makhluk membutuhkan. Berarti gak mungkin Allah membutuhkan tempat. Berarti makhluk. Makhluk baru membutuhkan. Paham gak disini? Itu masalahnya sampai sini. Ini juga. Nah, dalil yang sahih ini yang menghalangi makna sesungguhnya pernyataan bahwasannya manusia yang hah anak. Gitu ya. Makanya pada asalnya suatu lafal itu tidak boleh dimaknai dengan makna majaz, kecuali kalau ada dalil yang sahih, ya, yang menghalangi, tidak membolehkan memaknai hakikat. Dalam ilmu bayan, dalil tersebut dinamakan qarinah. Qarinah, ingat, qarinah. Ya. Qarinah itu apa? Qarinah itu adalah dalil yang sahih yang menghalangi makna sesungguhnya dari suatu lafal. Yang menghalangi pemaknaan hakikat dari suatu lafal. Itu namanya qarinah. Misal tadi ada saya melihat seorang singa sedang berkhutbah. Di sini qarinahnya, oh ya, kalau misalnya secara hakikat anaknya singa dan berdiri kayak gini, sementara akal itu tidak setuju dengan itu, maka dalil sahih yang menghalangi itu mana ini qarinahnya ada qarinah aqliyah, dia akal. Paham? Paham atau enggak? Sebuah lafal yang dibawa kepada makna majaz itu dianggap suatu lafal yang dimaknai dengan makna majaz bukan hakikat, itu dianggap jika syaratnya itu ada dua sebenarnya. Ya. Jadi ada ikatan ada nyambungnya. Misalnya, saya melihat singa. Ternyata orang cebol. Kok orang cebol jahat dengan singa? Ini menzolimi singa gitu loh. Kenapa? Apa alaqohnya itu apa? Ya. Hubungannya apa? Ya. Jadi harus ada syaratnya. Harus memenuhi syarat. Adanya singa dengan orang berani, ada kemiripan gitu loh. Ini singa apa tuh kan? Nggak ada itu singa cebol. Dalam istilah ilmu bayan, ikatan tersebut dinamakan alaqah atau hubungan. Dan alaqah itu terbagi menjadi dua. Ada alaqah musyabahah, ada alaqah ghair musyabahah. Ya. Nyambungnya antara makna hakiki dan makna majazi, alaqah itu ada alaqah karena kemiripan, ada alaqah karena hal lain. Selain kemiripan. Bisa karena sebab atau karena akibat, nanti ada. Atau pemotongan atau penambahan. Ya, nanti ada. Jika alaqah tersebut berupa kemiripan, maka bentuk majaz disebut isti'arah. Kalau misalnya keterikatan dan kesambungan itu disebabkan apa? Penyerupaan, maka ini majaz ini disebut sebagai isti'arah. Itu ada contoh-contohnya lagi. Saya nggak mempelajari saya sekarang, ya. Tak jauh, tapi lama kan. Ini balaghah maksudnya. Contohnya tadi, bentuk majaz dengan lafaz akhir atau berkicok untuk seorang laki-laki yang jalannya lembek misalnya. Atau untuk mobil yang jalannya lembek atau untuk kereta yang lembet-lembetan. Ya. Saya sedang melihat berkicok berjalan di atas rel. Kereta lembek banget. Atau saya sedang itu bisa. Isti'arah. Kenapa isti'arah? Apakah ada alaqahnya? Ada. Keterkemiripan. perbiakan. Pinjam. Jadi itu seolah-olah kita meminjam untuk mensifati hal lain, ya. Sekarang jika alaqah tersebut bukan bersifat dia bukan bersifat ketermiripan, maka bentuk majaz tersebut disebut majaz mursal. Bentuk majaz itu dalam cabang-cabangnya ada karena sebab, ada karena musabab, ada karena ziyadah, ada karena hal. Itu majaz mursal itu kata, ya. Ada karena sebab, ada karena musabab, ada karena ziyadah. Nah, kalau bentuk macam, ya. Dalam hal penyandaran kata maka dia majaz aqli, kan maksudnya tapi maksudnya di ini bukanlah hujan lain dan ini sebagai sebab datangnya banyaknya rumput. Dengan rumput itu mirip enggak sebab lagi rumput makanya diantara bentuk majaz mursal adalah majaz sebab. Nah nanti ada lagi majaz mursal terakhir. Kemudian dengan majaz akli adalah ketika kita berkata an batal motoru al usba, hujan menumbuhkan rumput. Baik, sekarang yang menumbuhkan rumput memang hujan. Ya Allah pada hakikatnya ya. Nah, kalau ini majaz akli ini berarti banyak sekali sesuatu itu segalanya ya majaz ini itu masalahnya. Contoh lain misalnya, membuat hujan telah terjadi muslimin. Oh, gimana tuh? Majaz akli bukan? Emang hujan tuh menghari? Woi, gitu enggak? Enggak. Hari kami peringatan dari kaum muslimin dari Allah majaz akli. Ya. Semua kata dimaksudkan sesuai dengan baik. Udah itu tadi contoh-contoh majaz mursal dan majaz. Semua kata dimaksudkan sesuai dengan makna sesungguhnya atau hakikat. Tapi penyandaran pekerjaan menumbuhkan kepada hujan adalah bentuk majaz. Karena yang menumbuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Bentuk majaz ini adalah hal penyandaran suatu perbuatan kepada yang pelakunya. Paham? Menyandarkan perbuatan bukan hanya bukan pada pelakunya. Contoh lain. Pak Presiden telah membangun masjid. Emang dia yang membangun? Capek lah kalau dia bangun sendiri. Lagi pula mana mau bangun sendiri. Bukan dia kan? Secara akal lah. Ada nggak di situ ketermiripan Pak Presiden dengan masjid? Nggak ada. Itu bukan istiaroh. Apakah dia di sini? Ini bukan istiar, bukan majaz mursal, bukan. Tapi itu adalah majaz akli. Karena apa? Secara akal, oh bukan dia yang melakukannya. Masyhur, ya kan? Ya. Mas Ari membangun yang mewah. Itu kuli. Oh itu kuli-kuli. Nah kan antum lah sebagai pemerintahnya. Berarti majaz bukan majaz. Majaz apa? Majaz akli. Ya. Terang ya? Untuk majaz. Untuk majaz dengan ada tambahan dan bentuk majaz bil haq. Untuk majaz dengan adanya pengurangan. Contoh majaz bil ziyadah adalah firman Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Coba kalau misalnya kita pindahin. Secara harfiah ya. Laisa artinya tidak. Tidak ada. Kala di sini artinya seperti. Mislihi. Misli seperti. Di sini kepada Allah. Atau jelala Allah. Syai sesuatu pun. Kalau diterjemahkan secara harfiah. Tidak ada yang seperti. Seperti Allah sedikit pun. Paham gak? Kalau terjemahan harfiah itu. Tidak ada yang seperti seperti Allah. Seperti Allah. Paham gak? Contoh misal. Anda pakai gini. Berarti anda. Kenapa kemarin tidak ada yang seperti anda? Tapi kalau misalnya bilang tidak ada ya anak, maksudnya tidak ada yang mirip dengan dia. Berarti misalnya aja menafikan pihak yang mirip dengan seperti anak dan makanya lagi sedangkan misalnya syait kalau kita makan hakiah itu bisa bahaya, tidak ada yang seperti seperti Allah. Berarti ada nggak yang seperti Allah? Ada, cuman yang seperti seperti Allah tidak ada. Paham nggak? Antum paham masalah? Kurang atau kurang paham atau tambahin lagi? Nih lihat, antum lihat laisa mithlihi. Laisa artinya tidak ada kan? Tidak ada. Tidak atau bukan? Tidak ada. Ka di sini artinya apa? Mirip seperti. Mithl artinya mirip. Semisal. Misal Allah. Tidak ada yang seperti seperti Allah. Tidak ada yang seperti seperti Allah. Berarti ada yang seperti Allah. Itu kan maksudnya gitu kan? Nah. Ya plus. Nah. Iya. Makanya bahwa huruf kaf di kamis ini itu kaf zaidah. Kaf ziyadah berfungsi untuk menguatkan atau ta'kid. Apa? Yang berfungsi untuk menguatkan atau ta'kid. Bukan untuk dimaknai secara apa? Hakikat mubah. Kalau dimaknai secara hakikat, maka kaf artinya apa? Seperti. Nah, bukankah ada dalil yang sahih yang menghalangi pemahaman hakikat? Ada dalil akli, nggak mungkin Allah mirip dengan lain. Ya. Jadi ka di sini tidak boleh dimaknai pada hakikatnya gitu. Ya. Atau juga takwiran lain, tafsiran lain, mitl di sini artinya nafsihi. Nanti dimaknai laisa kahuwa, tidak seperti ya. Itu tafsir nanti ke tafsir Al-Qur'an gitu. Kan bisa asyur ya. Dan karena bakal panjang ini, kalau misalnya jelasin sekarang bakal panjang. Itu juga belum tentu bisa memahami begitu bagus. Baik, kemudian tadi contoh ada ya. Ziyadah, udah paham di situ? Majaz berarti tidak memaknai secara hakikat. Dan majaz di sini alasnya berupa adanya tambahan. Makanya disebut majaz birziyadah. Dan majaz birziyadah itu termasuk majaz apa? Termasuk majaz. Mursal. Mursal. Contoh majaz bilhazb adalah firman Allah Ta'ala alil qaryah. Dan tanyalah kepada penduduk negeri. Qaryah artinya apa? Kampung, negeri, country. Ya. Ketika disebut was alil qaryah. Maka tanyalah pada negeri itu. Loh. Teman-teman datang ke Malaysia, tanya Malaysia. Kenapa kalian ini macam-macam sama budaya kami? Misal, misal. Oh begitu, suara gaib gitu. Enggak, enggak. Tapi yang ditanya di sini adalah penduduknya. Di ada yang rakus gitu. Was ali was an ahlal qaryah ya. Tanyalah ahl penduduk negeri. Ya. Oke, sudah paham? Maksudnya tanyakanlah pada penduduk negeri. Kata penduduk atau ahl di majalah dan majas bahas ditunjukkan oleh lafal kata bersifat hakikat dan kata yang bersifat majas membutuhkan pengetahuan. Ini kemudian ada sedikit tentang cara apakah majas itu ada atau enggak dalam Al-Quran ya. Itu masalah khilaf ya. Masalah khilaf ya. Dan yang lebih tepat kita boleh mengatakan bahwa majas itu ada insya Allah ya. Soalnya kita lanjutkan dengan Sahih Bukhari hadis 4 ya. Hadis riwayat Ibnu Syihab masih berkaitan dengan sorok insyaallah dan mustalah hadis. Ya. Kemudian Sahih Bukhari juga ya. Sahih Bukhari kemudian Bukhari tadi kita makan. Ya. Insya Allah. Saya nanti di Cilengsi ada insya Allah jam 10. Di seluruh. Dan Al-Adab Al-Mufrad. Insya Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.